Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan baca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahyar fi Syarhi Jawamil Akhbar karya Al-Alamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-hadithu sabi'u wal-ishrun. Hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan tiga perkara. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa tiga hari dari setiap bulannya. Waraqatil duha, dan salat dua rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama, dan supaya aku witir sebelum aku tidur. Qala muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Qala rahimahullah, wasiatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu li wahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha. Wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari umatnya itu merupakan khitab, pembicaraan kepada umat ini seluruhnya. Di sini sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada beliau. Ini khitabnya, yang diajak bicara adalah Abu Hurairah. Dan wasiat ini adalah wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Akan tetapi wasiat itu, khitab, pembicaraan itu adalah kepada umat seluruhnya, bukan khusus kepada Abu Hurairah saja, tetapi umum bagi seluruh umat Islam. Qala ma lam yadull dalilun alal khususiyah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khusus kepada satu orang saja. Ada apa? Apa? Tibaik. Untuk apa tipek? Pakai pensil saja. Ya. Nulisnya pakai pensil. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan wasiat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tertentu, maka itu adalah umum bagi seluruhnya. Ada apa? Nabuh kentongan ada apa? Nulis. Itu kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil, maka itu menunjukkan kekhususan pada orang tertentu. Qala fa hadhihi al-wasaya ats-tsalats. Tiga wasiat ini, wasiat yang Rasulullah berikan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ini ada tiga wasiat. Min akadi nawafil salati wasiyam, termasuk dari sunnah sunnah salat dan sunnah diantara sunnah ibadah puasa yang paling ditekankan. Min akad, termasuk sholat yang sangat ditekankan, termasuk puasa yang sangat ditekankan, dan itu hukumnya sunnah. Maka dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan atau sangat ditekankan. Apa itu wasiatnya? Qala. Amma siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin. Adapun puasa tiga hari dari setiap bulannya. Fa innahu warada annahu ya'dilu siyama sanah. Maka sesungguhnya puasa tiga hari pada setiap bulannya, yang disebut dengan puasa apa, Pak Is? Puasa tiga hari setiap bulan disebut puasa apa? Ada telepon? Nah, kayaknya ada telepon nih. Ya, nah, sebut ayamul bid, ya toh? Hari-hari putih ya, terang bulan. Tanggal berapa, Muhammad? Puasa ayamul bid. Tidak usah menunggu kering telepon ya, dijawab. Tanggal berapa? Tiga belas, 14, 15. Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa, Yas? Bulan apa? Aina safartum? Safar kemana ini? Melanglang buana kemana? Bulan apa, Dar? Dulu kok ada saja. Bulan apa, Disam? Bulan apa nih? D. Muhammad D. Ya, Muhammad D. Semuanya D. Bulan apa, Bas? Setiap bulan deh, bulan apa? Bulan apa? Pertanyaannya bisa difahami enggak ini? Bisa? Bulan apa, Rahmat? Bulan Komari ya. Iyalah. Bulan Komari. Tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Komari ya. Ya. Bulan Komari itu bulan apa saja toh, Zaki? Bulan Komari itu bulan apa saja? dari pratahfidz sudah dihafalkan, ya toh? Maret lupa, masya Allah. Apa Mar? Bulan Qomariyah itu apa saja? Tapi bukan bulan sabit, bulan bukan itu ya? Bukan. Haidar, bulan Qomariyah? Nggak ingat? Apa Fit? Fit, ingat nggak Fit? Bulan-bulan di Pratafit. Apa Gil? Ini kayaknya banyak yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Akil, Haidar, terus? Terus siapa lagi? Sudah itu. Bulan apa? Muharram. Terus seterusnya apa? Safar. Terus Nek Jawa apa Mas Karjo? Suro, Safar, Mulud, Bakdo, Mulud, Madur awal, Madur akhir ya. Rejab, Ruah, Poso, Budu, Selo besar. Ya sudah itu. Bulannya itu Muharram. Terus Safar. Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Sudah berapa tadi? Sudah 12, sudah komplit ya. Inna iddatash shuhuri indallah isna asyara syahron, ada 12 bulan. Setiap bulannya puasa 3 hari. Ada enggak bulan yang tidak puasa 3 hari? Bulan apa? Is. Bulan yang tidak puasa 3 hari, tidak puasa pada ayyamul bid. Kalau Ramadan puasa ayyamul bid atau enggak? Enggak, lalu terus puasa. Oh iya sudah, puasa Ramadan ya. Bahwa puasa 3 hari setiap bulan, puasa ayyamul bid, ini sebanding dengan puasa siyamasannah, puasa 1 tahun. Masya Allah, 1 bulan 3 hari sama dengan berapa? 1 tahun. Kenapa? Li'annal hasanata bi'asyri amsalihah, dikarenakan kebajikan itu dilipatkan 10 kalinya. 1 banding 10 atau 1 dilipatkan 10. Kalau 1 bulan 3 hari kali 10 berapa? 30 ya. Iya guys, 30 berarti sebanding 1 bulan. Kalau setiap bulan 3 berarti sebanding 1 tahun ya. Masya Allah. Wasiyamu thalathati min kulli syahrin ya'dilu siyama syahri kulli. Dan puasa 3 hari dari setiap bulannya sebanding dengan puasa 1 bulan penuh. 3 hari nilainya 30 hari. 3 hari sebanding dengan 1 bulan. Wasyari'atu mabnaha 'alal yusri wasuhulah. Dan syariat Islam itu apa? Bangunannya. Dasar dan fondasinya adalah alal yusri wasuhulah. Di atas apa? Yusr, mudah. Suhulah, gampang. Agama itu mudah dan gampang. Agama itu bukan sulit. Agama itu tidak sulit. Walaysa alaikum fid dini min haraj. Tidak ada bagi kalian dalam agama ini al haraj, keberatan. Tidak ada. Islam itu mudah. Islam apa? Mudah. Qala wa janibul fadli fiha ghalibun, dan sisi keutamaan pada setiap bulan ini adalah mayoritasnya. Wa hadzal amalu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, dan amalan ini adalah mudah atas orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini amalan yang apa? Mudah. Bagi siapa? Yang diberikan kemudahan oleh Allah. Berarti di sana apa? Ada yang berat. Ada yang berat untuk melakukannya. Bagi siapa? Yang tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasukku 'alal insani wa la yamna'uhu al-qiyam bi syai'in min muhimmatih. Tidak memberatkan atas manusia dan tidak menghalangi manusia untuk apa? Menunaikan sedikit dari apa? Kepentingan ataupun keinginan mereka. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, fa fi hadza al-fadhlil 'adzim, maka dalam perkara ini adalah ada keutamaan yang besar. Li'annal amala kullama kana atwa'a lirrabbi wa anfa'a lil abdi kana afdhala mimma laisa kadhalik. Dikarenakan sesungguhnya amalan, setiap amalan itu lebih baik ketaatannya kepada Allah, lebih bermanfaat bagi seorang hamba, atwa, lebih taat, lebih besar ketaatannya kepada Allah. Amalan itu menunjukkan ketaatan yang lebih besar, demikian juga lebih bermanfaat bagi hamba, maka apa? Amalan itu adalah lebih afdol, lebih mulia dari apa-apa yang tidak seperti itu. Wa qad thabata al-hathu ala takhsisi sittati min Syawal, dan sungguh telah sabit, telah datang riwayat yang sahih yang menganjurkan, mendorong untuk mengkhususkan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa siyami yaumi Arafah, dan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah tanggal berapa di Sam? Puasa hari Arafah tanggal berapa? Tanggal berapa di? Tanggal berapa? Puasa Arafah. Muhammad, tanggal berapa puasa Arafah? Faiz, tanggal berapa? Tidak usah menunggu telepon ya. Tanggal berapa Faiz? Rahmat, tanggal berapa? Menghadap sini. Tanggal berapa? Khalid, 9 apa? 9 Dzulhijjah ya. Tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Orang Jawa mengatakan 9. Kok ditutup lagi? 9 besar ya. Itulah puasa Arafah. Wattasi'i wal 'ashiri minal Muharram. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram disebut puasa apa, Haidar? Tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa apa? Puasa apa? Bukan. Tadi sudah lewat, sekarang ganti baru. Ya, puasa apa, Bas? Yang sering kita kenal dengan puasa apa? Apa? Puasa apa, Mas Karjo? Puasa apa? tanggal 9, 10 Muharram. Kita kenal dengan puasa Asyura. Iya tak? Puasa Asyura. Walitsnaini wal khamis, dan puasa Senin dan juga puasa hari Kamis. Itu diantara puasa-puasa yang didorong, dianjurkan oleh syariat kita. Duduk dulu, nanti belum selesai. Duduk. Siapa yang sudah keluar? Belum waktunya keluar, belum keluar. Ada apa? Belum waktunya keluar. Duduk, kalau sudah selesai duduk, dengarkan. Itu diantara puasa-puasa yang ditekankan oleh syariat untuk dikerjakan, walaupun hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.